bersantai, atau boleh diterjemahkan dengan mengajak jiwa ini atau menahan jiwa, ya, menahan jiwa dan mensucikannya serta membawanya untuk berusaha istiqomah. Dari judul ini kita bisa ambil faedah bahwa bab ini masih ada kelanjutan dengan bab sebelumnya, yaitu babul istiqomah, bab tentang istiqomah. Dan bahwa salah satu penyebab istiqomah, salah satu sebab istiqomah adalah memikirkan makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, kemudian memikirkan fananya dunia, dan memikirkan dahsyatnya kejadian-kejadian hari akhir. Kemudian muallif, penulis buku di sini membawakan beberapa ayat dan satu hadis, ya. Ayat yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu adalah surat As-Saba atau surat Saba ayat 46, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang kufar, mengajak mereka untuk berfikir, orang-orang kufar yang suka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya dia gila, dia tukang sihir, dia pembawa dongeng orang-orang terdahulu, ya, dan seterusnya, mengajak mereka untuk berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 46, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku menasihati kalian dengan satu perkara, wahai orang-orang kufar, sesungguhnya aku menasihati kalian, mengajak kalian untuk melakukan satu perkara. Antakumu lillahi mathna wa furoda, hendaklah kalian itu berdiri tegak menghadap Allah dengan jujur, mathna, entah itu berdua, wa furoda, ataupun seorang diri, thumma tatafakkaru, kemudian cobalah untuk merenung, cobalah untuk merenung. Ayat ini adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada orang-orang kufar untuk merenung apa yang akan mereka dapatkan. Mereka akan mendapatkan bahwa dari perenungan itu tadi mereka akan mendapatkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma bi sahibikum min jinnah, teman kalian ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang kerasukan jin, ya, orang sehat, orang normal. Apa yang dia katakan adalah benar, apa yang dia sampaikan adalah benar, dia tidak pernah berdusta, tidak pernah mendzalimi orang lain, akhlaknya baik. Maka dengan berfikir mereka akan mendapatkan kebenaran syariat Islam. Ini seruan untuk orang-orang kufar. Jadi ayat ini adalah turun kepada orang-orang kufar secara khusus. Akan tetapi ayat ini juga berlaku bagi kita sebagai pemeluk agama Islam, ya. karena al-ibrah bi umumil lafad la bi khususi as-sabab. Pelajaran itu dipetik dari keumuman lafad, keumuman lafal ayat, bukan dari sekedar kejadian turunnya ayat itu secara khusus. Jadi ayat ini memang ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kufar untuk berpikir tentang agama Islam. Dengan berpikir mereka akan mendapatkan Islam itu benar, Islam itu sempurna. Dalam akidahnya sempurna. Islam mengajak peribadatan kepada satu zat saja yang esa, itu Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukannya dengan apapun, sehingga seorang hamba tidak dibikin bingung harus beribadah kepada siapa. Hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam akidah. Masih dalam hal akidah, Nabi kita juga satu. Yang harus kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pendapat-pendapat yang sama sekali tidak berlandaskan dalil, atau pendapat yang pengambilan kesimpulan dari dalilnya melenceng sekali dari kebenaran, maka pendapat itu harus dijauhi. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, qad ajma'al muslimuna ala man istabanat lahu sunnatun min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan mangkana. Imam Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullahu ta'ala, ajma'al muslimun. Jadi para ulama kaum muslimin sepakat, siapa saja yang sudah mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya ada, pemahamannya juga seperti itu yang ditunjukkan oleh para ulama, ya, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan mereka. Mungkin ada yang mengikuti pendapat ulama fulan atau ulama fulan atau ulama fulan, selama masih dalam koridor kebenaran. Kalau sudah jelas ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu adalah sunnah yang sahihah, kuat atau benar jalan periwayatannya, tidak dhaif, kemudian difahami dengan lurus, fala yahillu li ahadin an yada'aha, maka tidak halal bagi seorang pun untuk meninggalkan sunnah tersebut. Liqauli ahadin kainan mangkana, hanya karena mengikuti perkataan si fulan dan si fulan. Tidak halal, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau sudah tahu ini dalilnya begini dan pemahamannya memang begini, di kalangan ulama misalnya ada dua pemahaman, tidak lepas dari itu sudah. Misal ya, kemudian muncul pemahaman yang ketiga, ya, ini tidak boleh diikuti, pemahaman yang tidak ada pendahulunya. Kita baru mondok misalnya, merasa kemudian apa? Bisa paham. Kalau Imam Syafi'i berpendapat begini, Imam Ahmad begini, Imam Malik begini, Imam Abu Hanifah begini. Lah kalau saya, ya, siapa kita? Dan ini terkadang ada pada sebagian orang, sudah belajar bahasa Arab mungkin, atau belajar tafsir. Kalau Imam Ibnu Katsir, kalau Ibnu Katsir begini, kalau Imam Syaukani begini, Qurtubi begini, Tabari begini. Nah, mereka saja berpendapat berbeda-beda dalam tafsir, saya juga boleh berbeda. Ini jelas. Yang seperti ini tidak boleh. La yahil, tidak halal. An yada'aha, untuk meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama, ya, hanya gara-gara perkataan polan dan polan yang jelas-jelas apa? Bertentangan. Tidak boleh. Nah, ini agama kita adalah agama yang sempurna dalam akidahnya, yang diibadai hanya Allah. Coba kalau mau berpikir, seorang pesuruh kayak kita ini kan kayak pesuruh, ya. Ya. Kemudian majikannya 3 atau 4 atau 5, masing-masing memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Si A nyuruh ngalor, sing B ngongkon ngidul, sing C ngongkon ngetan, sing D ngongkon ngulon, sing E kon mengkurep. Bingung tuh. Sing kudu diturut yang mana? Kita supir misal, kita jadi pesuruh, disuruh nyupir misalnya. Kemudian penumpangnya 2, podo-podo kesusu, sama-sama tergesa-gesa. Sing siji pingin ngalor, sijine pingin ngidul, ngalor, ngidul, ngalor, ngidul. Akhirnya gimana ini? Ya, mobilnya akhirnya zigzag. Itu secara logika, coba berpikirlah. Antakumu lillah, coba tegak berdiri kepada Allah, jujur. Masna, berdua boleh. Wa furada, sendirian juga boleh. Thumma tatafakkaru, kemudian gunakan akal kalian untuk berpikir tentang kesempurnaan agama ini. Mana yang sempurna? Kalau orang-orang kufar mau berpikir dan menggunakan akal mereka, insya Allah mereka akan mendapatkan Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada yang lain. Kemudian juga Rasul yang diikuti hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ibadah-ibadahnya masya Allah sempurna. Salat, ibadah badan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya, barang siapa yang menjaganya maka dia akan mendapatkan keselamatan. Menjaga 5 waktu, selamatan, mendapatkan burhan, mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat. Sebaliknya yang tidak menjaga, tidak dapat keselamatan, tidak dapat burhan, tidak dapat cahaya, dan akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun atau Haman atau Qarun atau Ubay bin Khalaf. Milih sengendi, orang milih kabeh. Na'udzubillah min dalik. Ini yang tidak mau menjaga sholat 5 waktu, sholatnya blong-blong, ya, tidak menjaga, kadang sholat kadang enggak, sholat kadang sudah di luar waktunya, sudah ada mega merah walaupun belum terdengar adzan maghrib tapi jelas matahari sudah terbenam. Wah, mumpung durung adzan sholat asar, itu sudah bukan waktunya lagi. Atau sholat subuh sengrengnya sudah apa? Meledek, sudah bukan waktunya lagi, dan seterusnya. Ya, enggak sholat sama sekali, atau sholat tapi bolong-bolong, atau sholat kadang di luar waktunya, ditunda-tunda, masih 1 jam kegiatan lagi, masih 1/2 jam kegiatan lagi, masih 5 menit digerek satu menit, wus, langsung apa? Balap, ngegas. Ya. Ini tilka salatul munafik. Salat yang semacam ini adalah salatnya orang-orang munafikin. Na'udzubillah min nalik. Yajlisu, yarkubu syamsa, duduk, nunggu-nunggu matahari. Ya, nunggu-nunggu matahari itu bukan rongkrong lihat di matahari itu, enggak. Mungkin tersibukkan dengan kegiatan yang lain. Sehingga ketika matahari itu hampir terbenam, baru dia mematuk seperti patokan seekor ayam. Tilka salatul munafik. Itu salatnya munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat itu sempurna. Alhamdulillah kita ini diberi salat 5 kali sehari. Coba bayangkan kalau salat seminggu sekali. Hati rasanya kayak apa gersangnya? Wong yang 5 hari saja kadang terasa di dalam hati apa? Kurang. Kurang untuk apa? Untuk melunakkan hati. Karena kualitas salat kita terkadang apa? Terkadang minim. Kita masuk salat, dunia menyertai kita. Apalagi kalau dompetnya hilang. Jadi begitu masuk salat sambil apa? Mikir dompetnya teng pundi niki. Masyaallah. Atau ninggal masakan bagi yang ibu-ibu. Wis. Pokoknya kalau salat jangan ninggal masakan. Jadi enggak mikir macam-macam. Ya. Dan yang lain-lain. Masyaallah. Betapa dunia itu kadang sangat terasa masuk dalam salat kita. Seneng banget. Maka kesenangan dan kegembiraan itu masuk dalam salat. Sedih ya, kesedihannya melebu neng salat. Jadi kadang nangisnya bukan karena nangis ingat Allah, tapi nangis kelingan awake dhewek. Ya Allah, nelongso temen iki. Ya. Pas ngimami nangis. Makmume nangise karena sedih. Ingat Allah. Sementara imame nangis karena kelingan masalahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Allahumma amin. Jadi begitu, sempurna 5 kali. Dari malam tidur kita udah kayak lalai begitu. Dibangunkan, dikasih kewajiban sholat di waktu subuh, masya Allah. Kalau enggak mungkinnya nyantai kita ini. Kemudian setelah itu apa? Kerja, aktivitas. Duhur di stop, dipanggil oleh Allah, masya Allah. Supaya kita bisa kembali ingat Allah. Supaya kita yang punya kesulitan dalam aktivitas kita mengadu kepada Allah. Setelah itu kembali urusan dunia. Terus asar suruh sholat lagi, masya Allah. Setelah itu baru istirahat antara asar dan maghrib. Maghrib. Setelah itu mau istirahat suruh sholat dulu isya, masya Allah. Indah sekali. Ya. Ibadah yang lain juga demikian. Puasa indah. Setahun sekali ngangeni puasa apa? Ramadan. Ya, mungkin sebagian kita terbiasa puasa Senin, Kamis. Ada yang puasa Dawud. Ada yang puasa 3 hari setiap apa? Bulan. Tapi tetap bagi dia Ramadan sesuatu yang apa? Ngangeni, istimewa. Nggih napa mboten? Tinggal berapa hari? Kira-kira menangi nama badan. Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan menundukkan Ramadan bagi kita. Dan kita bisa menjadi tunduk di dalam bulan, di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Istimewa. Tapi coba bayangkan kalau Ramadan itu diwajibkan tiap tahun. Tiap tahun. Tiap bulan. berat. Jadi sempurna dari sisi aturannya, menahan makan minumnya cuma dari apa? Fajar sampai dengan matahari apa? Terbenam. Coba bayangkan kalau sehari full, ya dari pagi sampai pagi lagi, lemesnya kayak apa? Itu di awal-awal pensyariatan puasa dulu begitu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau sudah puasa kemudian buka, waktu buka belum ada makanan atau belum sempat makan, kemudian ketiduran, maka dia gak boleh makan lagi. Kalau sekarang kan masya Allah, maghrib turungan panganan keturun, sholat isya tangi ngelilir, sholat isya makan, bar isya nderes ngantuk ngelilir makan lagi, masya Allah, ngantuk lagi ngelilir ngopi, masya Allah, bar ngopi tetap napa ngantuk maning, masya Allah. Udah gitu siang harinya masya Allah itu, bagi yang puasa tapi lupa makan batal napa mboten? Angger lupa mboten batal, karena itu berarti diberi makan oleh Allah. Sudah anu mungkin tidak terbiasa puasa, jadi jam itu ana panganan dikirane dudu Ramadan, sarapan astagfirullah wis kolu gare ngombe seret. Aduh masya Allah, nelongso berangkat ke kantor ya, sampai di kantor lihat minuman lupa lagi masya Allah, bismillah teman, puasa alhamdulillah, seret hilang. Tapi lupa, sah enggak sholatnya? Sah. Saya dulu punya teman katanya masya Allah puasa, mungkin puasa sunnah, ada undangan walimah berapa kali di hari itu, dia lupa makan terus. Datang walimah makan, masya Allah. Set, gimana set? Ya, saya itu kok diundang sehari ini, pernah saya puasa, diundang walimah, saya makan terus, itu gimana? Rezeki itu. Puasa sunnah padahal ya mungkin ya. Kalaupun puasa sunnah itu mau buka silahkan, mau tidak juga silahkan. Ya, amiru nafsih. Al-mutanaffil amiru nafsi. Orang yang berpuasa sunnah itu raja bagi dirinya. Mau nyuruh puasa silahkan, mau ndak juga ndak apa-apa. Sampai yang wajib seperti itu. Jadi masya Allah di situ ada keindahan keringanan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Bagi orang-orang yang sudah tua juga demikian indah. Zakat juga demikian. Ada zakat fitr, ada zakat mal. Zakat fitr kan setahun sekali, itu pun jumlahnya tidak seberapa, masya Allah. Cuma berapa? Satu sok, sekitar 2,5 kilo, masya Allah. Atau zakat mal, zakat mal pun orang mendina pinten bulan sepisan? 12 bulan sekali, alias apa? Setahun sekali. Itu pun untuk harta yang sudah mencapai nopo nisab. Jadi ning anggere duwene 10.000 ya ora bakal ana zakate. Ya. Gaji juga tidak ada zakatnya. Zakat itu adalah pada uang yang terkumpul pada titik nisab. Kemudian titik nisab itu bertahan sampai setahun. Bertambah boleh dari nisabnya, tapi kalau berkurang, titik nisabnya batal lagi. Itu zakat. Makanya zakat itu tidak akan menghabiskan apa? Harta. Ya, zakat itu tidak akan menghabiskan. Haji demikian masya Allah. Umroh juga demikian indah. Jadi orang-orang yang berpikir tentang syariat Islam, dia akan mendapatkan tentang keindahan Islam. Nah kita sebagai orang Islam pun berpikir, berpikir bagaimana? Berpikir hal-hal tersebut tentang keindahan Islam. Dan lebih khusus lagi, di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin beliau memberikan contoh bagaimana kita ini berfikir dalam keislaman kita. Akan saya bacakan insyaallah taala firman Allah taala, antaqumu lillahi mathna wa furada. Firman Allah taala, hendaklah kalian tegak berdiri menghadap Allah berdua ataupun sendirian. Thumma tatafakaru, kemudian berfikir. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa fi hadhil ayati isyaratun. Ayat ini mengandung sebuah isyarat. Ya, ayat ini mengandung sebuah apa? Isyarat. Ila annahu yambaghi lil insani, bahwa seseorang itu idza qama lillahi bi amalin, apabila mengamalkan satu amalan karena Allah, seorang muslim apabila melakukan satu amalan karena Allah, an yatafakkar, hendaklah dia berfikir, madza fa'ala fi hadzal amal, apa yang dia kerjakan di amalan ini. Ini sholatnya kepriwe, puasanya gimana, zakatnya gimana, hajinya gimana, sholat apa yang harus saya kerjakan nanti. Dia harus berfikir. Nanti insyaallah ta'ala ditambah sama beliau. Beliau mengatakan, apa yang harus difikirkan? Hal qama bihi alal wajhil matlub, apakah dia sudah melaksanakan amalan tersebut sesuai yang dituntunkan oleh syariat ataukah belum? Salatnya sudah sesuai dengan syariat atau belum? Puasanya sudah sesuai syariat atau belum? Wudunya sudah sesuai syariat atau belum? Menutup auratnya sudah sesuai syariat ataukah belum? Kata-katanya sudah sesuai syariat atau belum? Gerakan hatinya sudah sesuai syariat atau belum? Ya, tafakkar, difikirkan. Wahal qassar, atau jangan-jangan dia qassar, dia kurang sempurna dalam melakukan ibadahnya. Wahal zada, atau terlalu berlebihan. Jangan-jangan saya terlalu meremehkan ibadah saya, atau jangan-jangan saya terlalu berlebih dalam ibadah saya. Puasa kudune maghrib buka, ngenteni beduk tengah wengi alias jam berapa? Ba'da isya baru buka, biar semakin apa? Sempurna. Mikirnya begitu, ya kan? Nah, ini harus difikirkan. Apakah dia mengurangi sifat-sifat ibadah sesuai syariat, ataukah dia justru menambah-nambah? Wa madza hasala lahu min hadzal amali, dan apa yang dia dapatkan dari amalannya? Hal taharatul qalb, atau min taharatil qalb, apakah hatinya semakin bersih? Wa zaka'in nafas wa ghairi dzalik, atau jiwanya semakin bersih, atau yang lainnya? Harus dipikirkan. Nanti insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kembali, insyaallah taala akan kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dalam mengajak kita untuk memikirkan ibadah kita. Salat kita apa yang kita dapatkan? Jadi kalau kita sedang berdiri kepada Allah salat, kita itu sambil mikir, ini nanti salat saya sempurna atau enggak? Kemudian setelah salat ini saya dapat apa? Kebaikan apa yang bertambah dalam diri saya? Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Masih 8 menit toh. Sana tak kira sudah habis waktunya. Kalau 8 menit masih terlalu lama. Ya, kita bacakan sedikit insyaallah kan. Saya ngelihatnya ke depan sana. La yakun kalladhi yuaddi a'malahu salihata wa ka'annaha adat yaf'aluha kulla yawm. Jangan seperti orang yang melakukan amal-amal soleh, akan tetapi berlalu seperti adat kebiasaan saja. Ya. Bal tafakkar, tapi pikirkan, madza hasala laka min hadhil ibadah? Apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada dirimu dengan ibadah yang kamu lakukan? Ya. Wa madza akharat ala qalbik wal istiqamatik? Dan apa pengaruhnya dalam hatimu dan dalam sifat istiqomahmu? Hatinya semakin istiqomah, semakin lembut, ataukah semakin kasar? Wal nadrib li hadza mathalan bis salah. Kita beri contoh salat. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Juga Allah berfirman, wa aqimis salata, tegakkan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang, menahan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Fal nufakir, hendaklah kita berfikir, hal nahnu idza sallaina zidna taqatan wa quwwatan wa nashatan fil a'mali salihah. Apakah kalau kita salat itu menambah semangat kita dalam beramal soleh lainnya? Hatta takunu shalah mu'inah lana, sehingga salat itu kayak sebagai penolong kita. Semakin salat semakin rajin untuk ibadah yang lainnya. Ataukah justru bar salat ngelokro? Kan tadi salat itu istainu bisabri wassalah. Jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Penolong itu apa? Di antaranya adalah menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh yang lain. Apakah sudah seperti itu ataukah belum? Hal nahnu idza salaina zidna taqatan wa quwwatan wa nasyatan fil a'mali salihah takunu salamu inah lana? Linandur, kita lihat coba pada diri kita. Fikirkan. Itu satu contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Al-waqi', pada kenyataannya, anna hadza la yakunu illa nadira. Yang seperti ini jarang terjadi. Ini kenyataannya. Bi'tibaril insan nafsihi nadiran bi'tibari afradin nas. Bagi diri kita juga jarang terjadi. Pengakuan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya cuma baca saja. Demikian juga pada umumnya manusia. Jadi sholat itu semakin menambah semangat ibadah ataukah justru malah menjadi sebaliknya? Kalau menjadi semangat ibadah, berarti sholatnya berhasil. Kita pikir coba, seperti itu atau tidak. Maka ayat ini seperti saya katakan tadi, memang pada ini adalah ajakan untuk orang-orang kufar untuk memikirkan agama Islam. Akan tetapi, ya, secara umum ayat ini juga mengajak umat Islam untuk memikirkan ibadahnya. Kalau dia sholat, bagaimana sholatnya, semakin menambah taat pada Allah atau tidak, menjauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar ataukah tidak, atau bersholat langsung ngantemi bojone, ya, sing wedok ngantemi sing lanang ngantemi sing wedok padha bae, atau bersholat malah ngerasani tanggane dan seterusnya, atau bersholat masih pacaran, naudzubillah min dzalik, dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat kita sebagai sumber ketenangan diri kita dan penolong kita untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Juga demikian puasa kita. Kita pikirkan puasa kita bagaimana? Semakin menjadikan kita baik ataukah tidak? Baca Quran kita juga demikian. Apakah hanya berlalu ayat-ayat ataukah kita bisa memikirkan isinya sehingga bisa memperbaiki kondisi hati kita, akhlak kita, amalan kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika,